Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan dars atau ta'lim kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Walaupun secara jelas Al-Imam Al-Albani rahimahullah menegaskan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu wajib. Yang menjadi sunnah di sini adalah kaifiyah, tata cara meletakkannya. Beliau menyebutkan ada tiga tata cara. Barakallahu fikum. Telapak tangan yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri. Yang kedua diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian yang ketiga diletakkan di atas lengan tangan kiri. Itulah yang sunnah. Akan tetapi al-wadu'u al-mutlak, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri secara mutlak itu wajib. Yang sunnah menurut beliau adalah kaifiyahnya. Kemudian di antara sunnah ada yang lain dari kegiatan barakallahu fikum, gerakan-gerakan di dalam sholat, waja'luhuma ala sadrihi hala qiyamihi, dan meletakkan kedua tangan di atas dada ketika berdiri. Meletakkan kedua tangan di atas dada ketika berdiri. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sifatul Shalah, wad'uhuma 'ala sadri huwa alladhi sabata fi sunnah wa khilafuhu imma dha'ifun aw la asla lahu. Meletakkan kedua tangan di atas dada itulah yang diriwayatkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihinya barakallahu fikum posisi yang berselisih dengannya, maksudnya selain di atas dada, imma dha'ifun aw la asla lahu. Bisa jadi yang pertama hadisnya dhaif atau tidak ada dasarnya. Sehingga di sini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menegaskan bahwa yang tsabit dari Nabi adalah meletakkan tangan di atas dada. Selainnya, riwayat-riwayat yang menyebutkan selain di atas dada, imma itu di atas perut atau di atas pusar, barakallahu fikum, imma dhaifun, mungkin yang pertama, mungkin itu riwayat yang dhaif atau tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak ada riwayat sama sekali baik sahih ataupun dhaif. Waqad amila bihadhi sunnah al-Imam Ishaq bin Rahawayh, dan telah mengamalkan dengan sunnah ini al-Imam Ishaq bin Rahawayh, sahabat dari al-Imam Ahmad rahimahullah. Faqala al-Marwazi fil Masail, kana Ishaq yutiru bina wa yarfa'u yadayhi fil kunut wa yaknatu qabla ar-ruku' wa yadha'u yadayhi 'ala sadyayhi aw tahta sadyayni. Sahabat Sunnah ini diamalkan oleh al-Imam Ishaq ibn Rahawai. Berkata al-Imam al-Marwazi di dalam al-Masail, Ishaq ibn Rahawai melakukan salat witir berjamaah, dan beliau, yang mana ketika itu Ishaq mengimami mereka, dan beliau mengangkat kedua tangannya ketika doa kunut, yaitu kunut witir, bukan kunut subuh. Dan beliau melakukan atau membaca doa kunut sebelum ruku. Di sana ada dua kaifiyah di dalam membaca doa kunut. Barakallahu fikum. Imma qabla ruku, sebelum ruku, atau sesudah ruku. Wa yad'u yadayhi 'ala sadyaihi aw tahta sadyaini. Dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Barakallahu fikum. Dan semakna dari apa yang dilakukan oleh Imam Ishaq ibn Rahawai, yaitu dilakukan pula oleh sahabatnya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Telah meriwayatkan putra beliau, Abdullah bin Ahmad. Beliau mengatakan, Abdullah bin Ahmad mengatakan, Ra'aitu abi idza salla wada'a yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra fawqa as-surrah. Saya melihat bapakku melaksanakan sholat, yang mana salah satu tangannya di atas tangannya yang lain, maksudnya tangan kanannya berada di atas tangan kirinya. Dan barakallahu fikum, dia meletakkan kedua tangannya pada posisi di atas perut, maksudnya di atas perut, yaitu di atas dada. Barakallahu fikum. Yaitu beliau meletakkan kedua tangannya di atas dada. Ini termasuk sunnah, barakallahu fikum, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Padahal dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, inilah yang sabit, yang betul-betul diriwayatkan dari Nabi. Selain dari ini, barakallahu fikum, imma yang pertama hadisnya itu dhaif, atau tidak ada atsar sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nadhruhu fi mawdi'i sujudihi. Di antara sunnah yang lain, barakallahu fikum, yang sangat dianjurkan diamalkan di dalam salat, melihat pada tempat sujudnya. Melihat pada tempat sujud. Sunnah ini, ikhwan fillah, berlaku baik bagi imam ataupun makmum, ataupun seseorang yang sholat sendiri. Yaitu di dalam sholat dianjurkan bagi dia untuk melihat ke tempat sujudnya. Dan inilah yang diamalkan oleh mayoritas ahlul ilm, yang mana mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan annahu kana yanzuru ila mawdi'i sujudihi fi hali salatihi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada tempat sujudnya ketika beliau salat. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Ka'bah lam yakhlif basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Dari Aisyah, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, beliau tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya sampai beliau keluar darinya, sampai beliau keluar dari Ka'bah tersebut. Dikatakan oleh Imam Hakim, hadis ini sahih sesuai dengan syarat dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dan disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama Al-Mufassirin, ketika mereka menafsirkan ayat di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, telah mendapatkan kemenangan al-mu'minun, orang-orang beriman, yang mana mereka di dalam salat mereka khusyuk. Mereka khusyuk di dalam mengamalkan salat mereka. Sebagian mufassir mengatakan lafaz khusyuk di dalam ayat ini, kata mereka, an yanzura ila maudi'i sujudihi, yang mana ketika dia salat dia melihat pada tempat sujudnya. Dia melihat pada tempat sujudnya, kata sebagian al-mufassirin barakallahu fikum. Kecuali pada posisi duduk pada saat tasyahud. Pada saat tasyahud, pada posisi duduk ketika saat tasyahud barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia melihat ke arah jarinya, ke arah tangannya. Dia melihat ke arah jarinya atau ke arah tangannya barakallahu fikum ketika dia mengucapkan doa. Telah kita sebutkan bahwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan duduk di dalam salat itu hanya dua kaifiyah. Yang pertama tawarru' dan iftirash. Tawarru' dan iftirash. Dan masing-masingnya dengan meluruskan atau mengisyaratkan dengan jari telunjuk, baik itu duduk di antara dua sujud. Hal ini beliau nukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitab Zadil Ma'ad. Bainama al-fuqaha, yang mana para fuqaha mengatakan bahwa para fuqaha kebanyakan mereka mengatakan bahwa ketika duduk di antara dua sujud, posisi jari telunjuk tidak diluruskan atau tidak diisyaratkan. Duduk biasa, kedua tangan diletakkan di atas lutut atau di atas paha. Barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan bahwa seorang makmum boleh melihat kepada imam. Boleh melihat kepada imam. Dalam rangka apa? Yaitu supaya al-imam betul-betul mengikuti gerakan makmum. Supaya al-imam betul-betul mengikuti gerakan makmum. Sehingga diriwayatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib. Dari sahabat Al-Barra bin Azib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Dari Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kami, seorang pun di antara kami tidak akan menurunkan tulang punggungnya, menurunkan punggungnya sampai mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi sujud. Nah, beliau tidak, mereka para sahabat, mereka tidak akan bergerak dari posisi i'tidal, tegak berdiri, kecuali setelah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul pada posisi sujud. Nah, ini juga termasuk sunnah barakallahu fikum. Perhatikan lafaz dari Al-Barra ibni Azib, yang mana mereka baru menurunkan punggungnya setelah mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi sujud, pada posisi sujud. Ini juga termasuk sunnah. Nah, maka di sini ikhwan fillah, tidaklah mereka mengetahui posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan melihat ke arah Nabi. Pandangan mereka melihat ke arah Nabi sehingga mereka mengerti dan paham bagaimana gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata sebagian ulama, tidak mengapa seorang makmum melihat kepada imam di dalam salatnya. Dan juga diriwayatkan sebuah kejadian yang yaitu pada salat kusuf, salat gerhana. Dalam salah satu salat gerhana yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat tersebut tiba-tiba maju. Kemudian juga tiba-tiba beliau mundur. Hal ini dilihat oleh para sahabat. Dan selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka bahwa ditampakkan di dalam sholat kepadaku al-jannah. Ketika itu saya maju. Dan ketika ditampakkan kepada saya an-nar, maka saya pun mundur. Dan para sahabat melihat gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika maju dan mundur tersebut di ketika salat. Sehingga di sini menunjukkan bahwa al-ma'mum melihat kepada imam. Al-ma'mum melihat kepada imam sehingga mereka betul-betul barakallahu fikum bisa mengikuti gerakan-gerakan imam. Karena kata sebagian ulama, seorang makmum harus mengikuti gerakan-gerakan imam di dalam sholatnya, bahkan di dalam perkara-perkara sunnah. Kalau seandainya seorang imam meninggalkan duduk di antara dua sujud, jalsatul istiroha, meninggalkan duduk sebelum bangkit ke rokaat kedua dan ke rokaat keempat, bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Sebagian ulama mengatakan bahwa dia mengikuti imam. Kalau seandainya imam tidak melakukan duduk al-istiroha, jalsatul istiroha, sebelum bangkit menuju rakaat kedua atau bangkit ke rakaat ketiga, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-imam Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Akan tetapi wal amru fi hadza wasi' ikhwani fiddin. Urusan dalam hal ini sangat luas. Nah, di akhirnya al-imam Ibnu Utsaimin mengatakan tentang melihat, apakah makmum melihat pada posisi sujud atau melihat kepada imam, wal amru fi hadza wasi'. Urusan dalam hal ini sangat luas dan lapang. Seseorang boleh melihat kepada sesuatu yang lebih khusyuk bagi dirinya. Andai kata dia melihat ke tempat sujud itu lebih mendatangkan kekhusyukan pada dirinya, maka falahu dzalik, maka boleh dia melakukan demikian. Dan dianjurkan bagi dia untuk melakukan demikian. Namun kalau seandainya dia ingin melihat kepada imam pun juga tidak mengapa. Dua-duanya warid, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi larangan di sini adalah melihat ke atas. Melihat ke atas. Melihat ke atas langit. Dan telah datang larangan secara tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perbuatan ini. Akan perbuatan ini. Dengan larangan yang tegas dan disertai dengan ancaman. Jangan sampai mereka yang mengangkat pandangannya ke atas langit, matanya, penglihatan dia disambar. Barakallahu fikum, gara-gara dia melihat ke arah langit, ketika dia sholat, barakallahu fikum. Dan dikatakan juga bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan muharram yang dilarang di dalam muharram, dan pelakunya mendapatkan dosa ketika dia sengaja melakukan perbuatan tersebut. Kemudian di sana ada beberapa pengecualian di dalam melihat ke tempat sujud. 6. Wastatsna ba'du ahli ilmi fi ma idza kana fi salatil khauf. Sebagian ahli ilmi, sebagian ulama mengecualikan ketika salat khauf. Ketika salat khauf, salat dalam keadaan genting, adanya kekhawatiran dari serangan musuh, barakallahu fikum, maka dia tidak mengapa untuk tidak melihat selain ke tempat sujud, atau melihat ke arah yang menurut dia bahwa dari arah sanalah biasanya bahaya muncul, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. 6. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud kejadian pada Yaum Hunain, pada perang Hunain. Barakallahu fikum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat khauf, dan beliau salat sambil melihat kepada salah satu arah. Melihat ke salah satu arah walaupun miring. Nah, walaupun miring, karena dalam keadaan darurat. Kenapa demikian? Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan datangnya bahaya dari arah tersebut. Maka ini termasuk rukhsah seseorang meninggalkan melihat ke arah tempat sujud. Kemudian wa tafarruqatihi baina qadamaihi qa'iman, dan membentangkan kedua, antara kedua kakinya, tidak merapatkannya ketika pada posisi berdiri. Bagaimana cara melebarkan kaki ketika berdiri ketika sholat, terkhusus di dalam shaf? Maka seharusnya dalam hal ini dia mensejajarkan posisi kakinya dengan posisi bahunya. Nah, seseorang itu macam-macam, ada yang gemuk dan ada yang kurus, ada bahunya yang lebar dan ada yang kecil. Nah, barakallahu fikum. Maka dia memposisikan posisi kakinya sejajar dengan bahunya. Kaki kiri sejajar dengan bahu kiri, dan kaki kanan sejajar dengan bahu kanan. Barakallahu fikum. Jangan dia terlalu rapat, dan juga jangan pula dia terlalu melebarkan kedua kakinya. Nah, karena apabila dia melakukan antara dua ini, terlalu rapat atau terlalu melebarkan, maka di sana ada beberapa hal yang akan terluputkan di dalam meluruskan, di dalam taswiyatus shufuf. Barakallahu fikum. Ketika dia terlalu melebarkan kedua kakinya, akibatnya bagaimana? Maka bahunya tidak akan bertemu dengan bahu orang yang berada di sebelahnya. Begitu pula sebaliknya. Dan antum bisa membayangkan. Maka dalam hal ini ikhwan fillah dianjurkan bagi dia untuk menyesuaikan posisi, barakallahu fikum, kedua kakinya sejajar dengan sol, dan menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya, yang mana dia membuka jari jemarinya, melebarkan jari jemarinya ketika pada posisi ruku. Tidak rapat seperti ini, tapi dilebar, dibuka antara jari jemarinya. Ini juga termasuk sunnah. Hal ini sudah kita jelaskan pada pembahasan ruku. Wa maddu dhahrihi fihi, dan meluruskan tulang punggungnya ketika ruku tersebut. Nah, meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk tersebut. Sejajar antara kepala dengan tulang punggungnya, tidak terlalu bengkok. Barakallahu fikum. Naam. Waja'lu ra'sihi hiyalahu, dan memposisikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Jadi datar. Naam, tulang punggungnya dengan bagian kepalanya ini datar. Tidak terlalu dongak seperti ini. Naam, jadi datar. Naam, atau menunduk enggak boleh. Naam. Datar. Naam, memposisikan kepalanya sejajar dengan tulang punggungnya. Kemudian di sini di antara hal-hal yang tidak disebutkan di sini dari kegiatan gerakan-gerakan yang disunnahkan di dalam sholat adalah jalsatul istirahah. Jalsatul istirahah. Hiya jalsatun khafifah yajlisuha al-musalli ba'dal faragh min as-sajdah ats-tsaniyah min ar-raq'atil ula. Jalsatul istirahah ini adalah duduk yang mana seseorang musalli duduk setelah menyelesaikan sujud yang kedua dari rakaat yang pertama dan sebelum bangkit menuju rakaat kedua. Maka dalam hal ini atau ketika itu disunnahkan bagi seseorang untuk melakukan duduk al-istirahah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dan juga Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, An Abi Humaid As-Sa'idi qala sami'tuhu wa huwa fi ashratin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhum Abu Qatadah Ibnu Rib'i yaqulu. Saya mendengar salah seorang sahabat, yang mana ketika itu sahabat tersebut bersama dengan 10 orang sahabat. Salah seorang dari mereka yang bernama Abu Qatadah bin Rib'i, yang mana dia mengatakan, Ana u'allimukum bi sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaral hadits ila an qala. Saya akan mengajarkan kepada kalian tentang sholat Nabi. Kemudian dia menyebutkan kaifiyah dari sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa yang disebutkan oleh Abu Qatadah bin Rib'i adalah Thumma ahwa ilal ardi sajidan. Kemudian beliau barakallahu fikum merunduk untuk sujud. Thumma qala Allahu akbar. Dan ketika beliau turun tersebut, beliau mengucapkan Allahu akbar, takbir. Thumma jafa 'udaihi an ibtaihi. Dan beliau merenggangkan lengannya, melebarkan sikunya dari ketiaknya, tidak dirapatkan. Nah, bahkan dijelaskan sampai-sampai terlihat putihnya dari ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fataha asabi'a rijlaihi. Dan beliau membuka jari-jemari kakinya, maksudnya tidak dirapatkan tapi dibuka. Tsumma sana rijlahu al-yusra wa qa'ada 'alaiha. Kemudian beliau menidurkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Summa tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan. Naam. Kemudian beliau pada posisi duduk, summa ahwa sajidan. Kemudian setelah itu beliau pada posisi sujud, kembali sujud, yaitu sujud yang kedua. Summa qala Allahu akbar. Summa sana rijlahu wa qa'ada. Wa'tadala hatta yarji'a kulla azmin fi mawdi'ihi thumma nahadha. Nah, dari posisi sujud tersebut kemudian beliau mengucapkan Allahu akbar dan beliau duduk iftirash, duduk ihtiraj. 6. Dan beliau mengembalikan posisi beliau sebagaimana sebelum sujud tadi. 6. Kemudian setelah itu barulah beliau bangkit. 6. Dari sini kita mempelajari bahwa ucapan takbiratul intiqal adalah sebelum duduk. Sebelum duduk al-istirahah. 6. Bukan setelah duduk al-istirahah. Dari sujud kemudian dia duduk istirahah, kemudian ketika mau bangkit, ketika itulah dia mengucapkan Allahu Akbar. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang benar adalah ucapan takbiratul intiqal pada gerakan jalsatul istirahah. Ucapan takbir pada takbiratul intiqal diucapkan sebelum duduk jalsah al-istirahah. Barakallahu fikum. Naam. Bukan setelah duduk. Naam, ada sebagian orang duduk kemudian baru mengucapkan Allahu Akbar kemudian dia bangkit. Naam. Tidak seperti yang diajarkan di sini oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di sini disebutkan? Yaitu setelah beliau sujud, 6, beliau mengucapkan Allahu Akbar kemudian baru duduk al-istirahah. Kemudian setelah itu bangkit tanpa mengucapkan takbir. Barakallahu fikum. Sehingga hal inilah ikhwani fiddin yang ana lakukan ketika imam di sini sengaja ana meninggalkan jalsatul al-istirahah. Kalau seandainya saya melakukan, ana melakukan seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, di sana ada mudharat. Di antaranya adalah gerakan saya akan didahului oleh makmum, apalagi yang berada di samping, apalagi yang berada di samping dan tidak mengerti tentang hukum jalsa al-istirahah. Nah, sehingga barakallahu fikum, dari itu untuk menghindari mudharat ini di dalam sholat berjamaah, nah, ketika saya pada posisi imam, saya meninggalkan jalsatul al-istirahah. Nah, barakallahu fikum. Supaya para jamaah tidak mendahului gerakan saya ketika saya menjadi imam. Barakallahu fikum. Nah. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, nah, di dalam sifatus sholat, wa hadzal julus yu'rafu 'indal fuqaha bi jalsatil istirahah wa qad qala bihi asy-Syafi'i. Duduk ini disebut oleh fuqaha dengan al-jalsah al-istirahah, dan inilah penyebutan yang disebutkan oleh al-Imam asy-Syafi'i dan juga diriwayatkan dari al-Imam Ahmad. Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga al-Imam Ahmad mensunahkan jalsah al-istirahah. Mensunahkan jalsah al-istirahah. Nah, beda sebagian ulama di antaranya al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jalsah al-istirahah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah karena ketika beliau sudah tua sehingga tidak bisa langsung bangkit dari posisi sujud, maka dari itu beliau duduk sebelum bangkit dari sebelum bangkit menuju rakaat kedua. Barakallahu fikum. Akan tetapi ikhwani fiddin, tidak ada keterangan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa hal demikian dilakukan oleh Nabi karena Nam sudah tua dan tidak sanggup untuk langsung bangkit berdiri dari posisi sujud. Sehingga hal ini termasuk perkara yang disunnahkan menurut al-Imam Asy-Syafi'i dan juga al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa huwa al-ahra bihi. Kata Syekh Al-Albani, inilah yang paling benar. Lima urifa anhu minal hirsi ala ittiba'i sunnah allati mu'aridu laha. Barakallahu fikum. Kemudian, maka dari ini kita telah menyelesaikan di dalam buku ini gerakan-gerakan yang disunahkan di dalam sholat, gerakan-gerakan yang disunahkan di dalam sholat. Wa amma sunanul aqwal, kita lanjutkan. Adapun sunnah-sunnah di dalam bacaan-bacaan, bukan bacaan-bacaan wajib, tapi bacaan-bacaan sunnah. Gerakan-gerakan sunnah sudah kita pelajari, yang mana kalau seandainya sengaja ditinggalkan pun juga tidak mengapa, pelakunya tidak berdosa, hanya saja dia kurang mendapatkan keutamaan. Adapun sunanul aqwal adalah fakadu'ail istiftah. Yang pertama, doa ul-istiftah, bacaan doa al-istiftah dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum membaca al-fatihah, sebelum membaca al-fatihah. Nah, dan ketahuilah bahwa al-imam al-albani rahimahullah mengatakan waqad sabata al-amru bihi fayan bagi al-muhafadatu alaihi, dan telah datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan al-istiftah ini. Nabi memerintahkan untuk membaca doa al-istiftah. Maka oleh karena itu harus bagi kita nah untuk menjaganya. Walaupun tidak ada dari ulama yang mengatakan tentang wajibnya, wajibnya tidak ada di antara ulama yang mengatakan barakallahu fikum wajibnya membaca doa ul-istiftah. Akan tetapi tentang doa ul-istiftah ini sudah ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barakallahu fikum harus bagi kita untuk betul-betul menjaganya dan jangan sampai untuk meninggalkannya ihtiyaton. Al-Imam Al-Albani rahimahullah sengaja tidak mau terus terang mengatakan bahwa membaca doa ul-istiftah itu hukumnya wajib, padahal telah ada perintah dari Nabi. Sengaja beliau tidak mengatakan bahwa hukumnya itu wajib, terang-terangan mengatakan hukumnya itu wajib, padahal jelas di situ ada perintah dari Nabi, yang mana perintah di dalam syariat bermakna al-wujub, memberikan sebuah hukum kewajiban, sebagaimana yang sudah sering kita ulang. Beliau mengatakan ini lam astamil lafzul wujub li sababin. Kenapa saya tidak menggunakan lafaz wajib pada bacaan doa ul-istiftah, tentang doa ul-istiftah ini? Wa huwa anni lam astahdir anna ahadan min ahli al-ilmi qala bil wujub. Karena saya belum mendapatkan sama sekali seorang pun dari ulama yang mengatakan wajibnya doa ul-istiftah. Nah, ini di sini ikhwani fiddin barakallahu fikum al-imam al-albani rahimahullah mengajarkan kepada kita sebuah adab, sebuah akhlak. Fahuwa fi nam wis'i ilmihi wa kathir ilmihi, dalam keadaan banyaknya ilmu beliau, banyaknya mutala'ah beliau, posisi beliau, kedudukan beliau yang sudah tinggi di dalam syariat ini, di dalam ilmu agama ini, tidak berani melangkahi para ulama. Padahal sesuai kaidah, ketika ada perintah dari Nabi, maka itu maknanya wujub, maknanya itu wajib, kecuali ada yang memalingkan makna wajib tersebut kepada makna yang lain. Contoh, Nabi melarang satu perbuatan, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, padahal di awal kalau seandainya tidak ada barakallahu fikum riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi melakukan perbuatan tersebut, maka para ulama pasti mengatakan bahwa perbuatan itu haram. Akan tetapi di sana ada sharif yang memalingkan hukum haram tersebut menjadi makruh misalnya. Ternyata di situ pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan tersebut. Nah, dalam hal ini juga barakallahu fikum ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa ul-istiftah. dan tidak ada sharif, hal-hal yang bisa memalingkan hukum tersebut dari wajib menjadi mustahab, menjadi sunnah. Akan tetapi ketika Imam Al-Albani mendapati tidak ada seorang pun yang beliau dapati dari kalangan para ulama yang mengatakan wajib, beliau tidak berani untuk mengatakan wajib. Hanya saja beliau mengatakan telah datang perintah dari Nabi, sehingga harus bagi kita untuk betul-betul menjaganya. Nah, sebuah adab yang diajarkan oleh seorang imam yang mutawadhi ma'a kabiri ilmihi wa sinnihi, bersamaan dengan luasnya ilmu beliau dan keutamaan beliau, beliau tidak berani melangkahi para ulama. Maka begitu juga kita sebagai tulaib, min tuwailib ilm, min tuwailib al-ilm. Tulaib ini artinya anak kecilnya talib. Nah, kalau talib itu seorang penuntut ilmu. Kalau tuwailib, nah, itu lebih kecil lagi. Nah, lebih kecil lagi. Nah, kita ini tuwailib, barakallahu fikum, belum sampai kepada talib. Maka tidak boleh, nah, bagi kita untuk melangkahi para ulama. Nah, harus rujuk kepada para ulama dan jangan bergampang-gampangan di dalam mengambil sikap, apalagi di dalam permasalahan kontemporer yang kekinian yang harus membutuhkan fatwa dari seorang ulama. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.